بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله. Kita masih berada di alam kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Semuanya merupakan kehendak dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing mendapatkan ujian sesuai dengan porsinya. Yang imannya lemah, ujiannya juga ringan. Yang imannya kuat, ujiannya pun semakin kuat. Masing-masing dari mereka tentulah yang paling beruntung dan yang paling sukses adalah yang mampu melewati dan lulus dari ujian-ujian tersebut. Masing-masing dari yang sedang mendapatkan ujian dan cobaan, tentu saja dia merasakan perkara tersebut tidak nyaman, tidak enak. Dan bisa jadi pihak lain, taruhlah yang imannya kuat, memandang ujian yang dirasakan, yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepada mereka yang imannya lemah, seakan ujian tersebut ringan di sisi orang-orang yang imannya kuat. Karena ujian yang mereka hadapi sendiri jauh lebih berat dibandingkan cobaan ujian yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepada mereka yang imannya lemah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan seluruh makhluknya dengan hikmah, dengan tujuan, dan dengan ketetapan darinya. Allah Azza wa Jalla telah menciptakan manusia dengan berbagai macam dari suku yang ada, bahasa yang ada, bahkan juga keberbedaan yang berbeda. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dari makhluk-makhluk selain dari manusia. Masing-masing dari makhluk tersebut, antara satu dengan yang lainnya, juga ternyata dijadikan sebagai ujian, sebagai cobaan untuk yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukannya. Dalam ayat yang ke-20 dari surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di antara ayat tersebut, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Al-Furqan ayat 20. Dan telah kami jadikan sebagian dari kalian sebagai ujian, cobaan untuk yang lainnya. أَتَصْبِرُونَ, apakah kalian mampu bersabar? Wa kana rabbuka basira, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbmu, Rabb kita semua, basira, maha mengetahui. Mengetahui siapakah di antara hambanya yang sabar, mengetahui siapakah di antara hambanya yang berkeluh kesah di saat mereka menjalani ujian dan cobaan dari Allah Azza wa Jalla. Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita semua berkaitan dengan ayat tadi dalam tafsirnya. Kata beliau, wa qawluhu ta'ala wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun, dan kami jadikan antara sebagian kalian dengan yang lainnya sebagai ujian dan cobaan, apakah kalian mampu bersabar. Kata beliau, ay ikhtabarna ba'dakum bi ba'din, kami uji kalian dengan pihak lainnya. Kami timpakan cobaan kepada kalian dengan pihak lainnya. Lina'lama man yuti'u mimman ya'si, agar semakin jelas, agar semakin diketahui siapakah di antara mereka yang taat kepada Allah Azza wa Jalla dan siapakah yang bermaksiat. Walihada qal, maka oleh karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman pada ayat barusan, atasbirun wa kana rabbuka basira, apakah kalian mampu bersabar dan adalah Rabbmu zat yang maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir menukilkan penafsiran dari para salaf, demikian pula riwayat dari Rasul alaihi salatu wassalam. Kata beliau, wa qala Muhammad ibn Ishaq fi qawlihi wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, dan sungguh telah berkata Muhammad ibn Ishaq terkait dengan penafsiran ayat barusan. Kata Muhammad ibn Ishaq, yaqulullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang maksud dari ayat tadi, lau syi'tu an aj'ala dunya ma'a rusuli fala yukhalifun la fa'altu. Kalau seandainya aku menghendaki untuk menjadikan dunia, yakni perbendaharaan dunia, kekayaan alam, kekayaan dunia, kalau seandainya aku ingin berkehendak untuk menjadikan dunia ma'arusuli, bersama para utusanku, para rasulku, jadi semua rasul itu kaya, enggak ada yang fakir, enggak ada yang miskin, enggak ada yang berjualan, enggak ada yang bekerja, semuanya sugih. Fala yukhalifun, sehingga tidak ada masyarakat yang menyelisihinya, semuanya tunduk, semuanya patuh, karena sendika dawuh, madep mantep, ya, tidak ragu, tidak egois, tidak gengsi, kan ternyata pimpinan dan rasul mereka adalah orang yang tersohor, terpandang, kaya raya. La fa'altu, niscaya aku akan lakukan itu. Walakinni qad aradtu an abtaliyal ibada bihim wa abtalikum bihim, akan tetapi sungguh-sungguh aku akan menguji hamba-hambaku dengan adanya para rasul, sehingga rata-rata para rasul itu bukan apa istilahnya itu tokoh, ya, bukan pimpinan, tayyib, bukan naam bangsawan, tapi rakyat biasa. Ya, meskipun di sana ada beberapa yang menjadi pemimpin, pemuka, penguasa. ya, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Tayyib. Itu mangga jatuh. Ya Mbah Mari. Monggo nopo mangga. Nah. Kata beliau menjelaskan ayat tadi, walakin qad aradtu an abtali yal ibada bihim wa abtalikum bihim. Dan sungguh aku akan menguji hambaku atau hamba-hambaku dengan adanya para rasul. Wa abtalikum bihim. Dan sesungguhnya aku menguji kalian wahai para rasul, para utusanku, bihim, dengan adanya masyarakat. Sehingga masing-masingnya dijadikan cobaan oleh Allah Azza wa Jalla. Para rasul, para nabi sebagai ujian dan cobaan untuk umatnya, masyarakatnya. Apakah masyarakat tersebut menerima dakwah para nabi dan rasul? Demikian pula sebaliknya. Masyarakat itu, umatnya dijadikan sebagai cobaan, ujian untuk para rasul tadi. Yang menjadikan dan menetapkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi sahih Muslim an Iyad ibn Himar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir menukilkan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Muslim dari sahabat Iyad bin Himar radhiyallahu taala anhu dari Rasul alaihi salatu wasallam. Yaqulullahu ta'ala, bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, berkata, inni mubtalika wa mubtalin bika. Sesungguhnya aku mengujimu wahai Nabi, dan sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai ujian. Rasul diuji, namun Rasul juga dijadikan sebagai ujian. Naam. Di dalam Al-Musnad, beliau juga menukilkan, wa fil Musnad, dalam Al-Musnad, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law syi'tu la ajrallaha ma'i jibal adh-dhahab wal fiddah. Kalau seandainya aku ingin, yakni kalau seandainya Rasul menghendaki, menginginkan untuk menjadi seorang nabi yang kaya, seorang pemimpin, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan bersama diriku gunung-gunung emas dan perak. Kemudian dalam As-Sahih, annahu alaihi afdalus salatu wassalam. Kemudian diriwayatkan dalam As-Sahih, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam khuyyira baina ayyakuna nabiyan malikan au abdan rasulan. Rasulullah diberikan pilihan untuk menjadi seorang nabi plus sebagai seorang raja seperti Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, ataukah pilihan yang kedua seorang rakyat biasa kemudian sebagai rasul. Yang pertama rasul plus sebagai raja, yang kedua rasul rakyat biasa. Fakhtara ayyakuna abdan rasula. Ternyata Rasul alaihi salatu wassalam memilih sebagai seorang hamba, rakyat biasa, bukan raja, rasula, dan sebagai rasul. Kesimpulannya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masing-masing dari kita merupakan ujian bagi yang lainnya. Kita sebagai suami sebagai ujian untuk istri, istri sebagai ujian untuk kita, guru sebagai ujian untuk muridnya, murid sebagai ujian untuk gurunya, ya admin sebagai ujian untuk anggota grupnya, dan anggota grup juga sebagai ujian untuk adminnya. Masing-masing kesimpulan akhirnya adalah atas birun. Mampukah kita bersabar dalam melewati ujian-ujian tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang mampu bersabar dalam melewati sekian ujian dan cobaan. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fiikum.